Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Kita masih dalam pembahasan arkanus shalah, rukun-rukun salat, sampai pada rukun yang ke-9 dari rukun-rukun salat, yaitu al-julus baina sajadatain, duduk di antara dua sujud. Kemudian yang ke-10 al-ashir, dari rukun-rukun salat, al-ashir at-tuma'ninatu fi jami'il arkan, tuma'ninah pada semua rukun, yaitu rukun-rukun salat. Tuma'nina pada semua atau seluruh rukun-rukun sholat. Ini hukumnya rukun. Yang tidak sah sholat kecuali dengan tuma'nina. Yaitu tuma'nina pada seluruh rukun-rukunnya. Tuma'nina ketika dia berdiri, ketika dia ruku, ketika bangkit dari ruku, berdiri tegak, kemudian ketika dia sujud, ketika dia duduk di antara dua sujud, dan seterusnya. Wajib untuk tuma'nina pada seluruh rukun-rukun sholat. Apa itu tuma'nina? Wahia sukun. Tuma'nina adalah sukun, tenang. Ada ketenangan dalam gerakan sholatnya. Enggak kerasa krusuk. Tidak terburu-buru. Sukun, tenang. Seberapa lama teman tenangnya dalam setiap rukun sholat atau dalam setiap gerakan rukun sholat? Wa takunu biqadril qaulil wajib fi kulli ruknin. Tuma'nina itu cukup selama al-qaul al-wajib, selama waktu untuk mengucapkan zikir yang wajib, fi kulli ruknin, pada setiap rukunnya. Ini tuma'nina yang wajib. Cukup lamanya itu cukup untuk membaca bacaan sholat atau zikir sholat pada setiap rukunnya. Misalkan ketika ruku, seberapa lama kita tuma'nina dalam ruku? Cukup untuk membaca Subhana Rabbiyal Azim 1 kali. karena yang wajib adalah satu kali. Adapun yang tiga kali adalah sunnah. Demikian pula ketika sujud. Seberapa lama tuma'nina dalam sujud cukup untuk membaca doa sujud atau zikir dalam sujud subhana rabbiyal a'la. Apa dalilnya wajib tuma'nina dalam setiap rukun? Li'amrihi sallallahu ala alihi wasallam al-musi'a biha fi salatihi fi jami'il arkan. Karena perintah Nabi sallallahu ala alihi wasallam kepada orang yang jelek salatnya, beliau memerintahkan untuk melakukan tuma'ninah fi jami'il arkan, pada seluruh rukun-rukun salat. Wali amrihi lahu bi'i'adati sholah litarkihi tuma'ninata fiha. Dan juga karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang jelek salatnya, yang ada dalam hadis Abu Hurairah, beliau memerintahkan orang tersebut untuk mengulangi salat. Kenapa? Karena dia meninggalkan tuma'ninah di dalam rukun-rukun salat. Itu hadis Abu Hurairah yang sudah kita baca juga ya, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasannya ada seorang masuk kemudian sholat, selesai sholat kemudian menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan ulangi sholatmu sampai tiga kali. Beliau mengatakan ulangi sholatmu, ulangi sholatmu. Setelah yang ketiga kalinya dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak bisa sholat lebih baik lagi kecuali ini. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tata cara sholat yang benar kepada orang tersebut. Beliau mengatakan, naam, di akhir sholatnya atau di akhir penjelasan beliau sallallahu alaihi wasallam, summa fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Setelah beliau menyebutkan tentang takbir, bertakbirlah ya, kemudian na'am membaca Al-Fatihah ya, kemudian ruku, hatta tatma'inna raki'an, sampai engkau tenang dalam ruku, kemudian bangkit dari ruku, hatta ta'tadila qa'iman, sampai engkau tegak berdiri, thumma sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud sampai engkau tenang tuma'nina dalam keadaan sujud. Dan seterusnya beliau menyebutkan rukun-rukun sholat dalam hadis tersebut, dan di akhir hadis beliau mengatakan thumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Kemudian kerjakan itu, yaitu rukun-rukun sholat dengan tuma'nina fi sholatika kulliha, pada sholatmu seluruhnya. Ini menunjukkan wajibnya tuma'ninah pada setiap rukun dari rukun-rukun sholat. Dan juga hadis yang lain yang menunjukkan wajibnya tuma'nina adalah hadis Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tujzi'u sholatun man la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujud. Tidak sah suatu sholat orang yang tidak menegakkan punggungnya atau meluruskan punggungnya, fir ruku'i was sujud, pada ruku dan sujudnya. Itu saking cepatnya enggak sempat na'am lurus punggungnya. Hadis riwayat Ahmad. Baik, ini yang ke-10, at-tumanina fi jami'il arkan, tumanina pada semua rukun. Al-hadi asyar, yang ke-11, at-tashahudul akhir, yang ke-11 dari rukun-rukun salat adalah at-tashahudul akhir, at-tashahud akhir. Adapun tashahud awal maka hukumnya wajib. Kalau tashahud akhir hukumnya rukun yang tidak sah suatu sholat kecuali dengan melakukannya, itu melakukan tasyahud akhir. Tidak bisa diangkat oleh sujud sahwi. Beda dengan wajib-wajib sholat, masih bisa diangkat oleh sujud sahwi. Tapi untuk rukun harus dikerjakan. Yaitu at-tasyahudul akhir, tasyahud akhir itu tasyahud yang dilakukan di akhir rakaat. Apa dalilnya? Liqaul Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Dalilnya adalah ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kunna naqulu qabla an yufradu alaina at-tashahhud. Dulu kami mengatakan sebelum diwajibkannya tashahhud kepada kami, kami membaca assalamu ala Allah min ibadi. Assalamu ala Allah min ibadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takulu salam ala Allah. Jangan kalian mengatakan assalamu ala Allah. Walakin kulu, akan tetapi ucapkanlah attahiyatu lillah ila akhiril hadis. Sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Al-hadith diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Asyahid yang menjadi syahid fadalla qauluhu radhiyallahu taala anhu qabla an yufradu alaina ala annahu fardun. Ucapan Abdullah bin Mas'ud qabla an yufradu alaina, sebelum diwajibkan kepada kami tasyahud, ala annahu fardun, ini menunjukkan bahwasannya tasyahud itu wajib, bahkan rukun dari rukun-rukun sholat. Yaitu attahiyatu lillah, assalawatu wattayyibat, assalamualaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini tasyahud akhir. Kemudian yang selanjutnya, Atsani Asyar yang ke-12. Al-julusu litasyahudil akhir. Yang ke-12 dari rukun-rukun salat adalah duduk untuk tasyahud akhir. Kalau tadi bacaannya, ya, bacaan tasyahud akhir itu rukun, duduknya untuk tasyahud akhir itu juga rukun. Li'annahu sallallahu ala alihi wasallam fa'alahu, karena Nabi sallallahu ala alihi wasallam melakukannya, yaitu tasyahud akhir sambil duduk. Wadawama alaih, dan beliau melakukannya terus menerus. Gak pernah tasyahud akhir sambil berdiri, tapi sambil duduk. Waqala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, yaitu salatlah dengan tata cara salatku. Hadis riwayat Bukhari. Sehingga duduk untuk tasyahud akhir ini merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun salat. Adapun tata cara duduknya, baik itu duduk pada tasyahud awal atau duduk pada tasyahud akhir, tata caranya hukumnya sunnah, yaitu pada tasyahud awal dia duduk iftirash. Naam, dan pada tasyahud akhir yang dua kali tasyahud pada sholat tersebut, maka duduknya at-tawarruk. Maka tata caranya itu sunnah. Duduk iftiras atau duduk tawarruk ini hukumnya sunnah. Yang wajib adalah duduknya. Sehingga ketika seseorang tidak bisa untuk tawarruk misalkan, atau tidak bisa untuk iftirash ya, dalam sholat, maka jalasa matayassarola. Dia duduk dengan bentuk duduk yang mudah baginya. Apa yang mudah baginya, yang bisa dia lakukan, lakukan. Yang penting duduk. Yang wajib adalah duduknya. Kemudian asalis asyar, yang ke-13. At-taslim, yang ke-13 dari rukun-rukun sholat adalah salam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat. Beliau mengatakan wa tahliluha at-taslim. Dan penghalalnya adalah salam. Itu kalau sudah salam berarti halal untuk ngobrol ini dan itu. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Tahrimu hat takbir wa taslimu at-tahliluha at-taslim. Pengharamnya adalah takbir. Kalau sudah takbir haram untuk bicara ini dan itu dari perkara-perkara yang membatalkan sholat. Wa tahliluha, dan penghalalnya adalah salam. Kalau sudah salam boleh ngobrol, bicara dan seterusnya. Bagaimana salam dalam sholat? Fayaqulu an yaminihi assalamu alaikum warahmatullah. Dia mengucapkan sambil menoleh ke arah kanannya, assalamu alaikum warahmatullah. Wa an yasarihi, dan ke kirinya, assalamu alaikum warahmatullah. Dan ini pendapatnya jumhur ya, bahwasannya dua kali salam dalam sholat itu rukun dari rukun-rukun sholat. Nah, di sana ada yang berpendapat bukan rukun ya, seperti Abu Hanifah, Sufyan ats-Tsauri, Al-Auza'i, Sa'id bin Musayyib atau Sa'id bin Musayyib, Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, Al-Hasan Al-Basri dan yang lainnya. Mereka berpendapat tidak rukun. Namun yang sahih, nah, mereka berpendapat wajib. Wajib-wajib sholat. Namun yang sahih adalah rukun dari rukun-rukun sholat. Dua kali salam. Dan ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama. Dalilnya adalah hadis Wa'il radhiyallahu ta'ala anhu yang dibawakan atau dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala dalam sunannya. Kata Wa'il radhiyallahu ta'ala anhu, shallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fa kana yusallimu an yaminihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an shimalihi assalamu alaikum warahmatullahi. Aku sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau salam ke arah kanan, assalamualaikum warahmatullahi. Dan ke arah kiri, assalamualaikum warahmatullah. Hadis sahih disahihkan oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Dan ini pun dalil bolehnya menambah lafad wa barakatuh pada salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika menoleh ke kanan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika menoleh ke kiri. Baik. Namun lafaz assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan assalamualaikum warahmatullahi ke kiri ini lebih aqwa, lebih kuat, sanadnya lebih thiqat. Nah, adapun yang ada tambahan wa barakatuh yang tadi kita baca dalam Sunan Abi Dawud, ada perselisihan fi tashihi wa tad'ifi hadzal hadis. Ada perselisihan dalam sahih lemahnya hadis tersebut. Ada yang mengatakan lemah, ada yang mengatakan sahih. Dan yang benar sahih. Namun lafaz assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan assalamualaikum warahmatullahi ke kiri ini lebih aqwa. Lebih kuat, yaitu pada riwayat yang lain. Nah, dan hadis tadi dalilnya juga hadis tadi yang kita baca, yaitu hadis Ali radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahu shalah at-tuhur tahrimu at-takbir wa tahlilu at-taslim. Pembuka salat adalah tuhur, bersuci. Pengharamnya adalah takbir dan penghalalnya adalah taslim. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya. Dalil yang lain juga adalah hadis Abdullah bin Mas'ud. Jazakallahu khair. Banyak minuman ini. Insyaallah. Dalil yang lain adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, annahu kana yusallimu an yaminihi wa an yasarihi assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah, hatta yara bayadu khaddihi atau hatta yura bayadu khaddihi minha huna wa bayadu khaddihi minha huna. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salam ke arah kanan dan ke arah kiri, assalamu alaikum warahmatullah dan assalamu alaikum warahmatullah, sampai terlihat putihnya pipi beliau dari arah sini, yaitu dari arah kanan, dan sampai terlihat pipi putihnya pipi beliau dari arah sini, yaitu dari arah kiri. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dan juga hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, berarti banyak dalilnya, menunjukkan rukunnya na'am taslimatain, dua kali salam dalam sholat. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta yura bayadu khaddihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam ke kanan dan ke kiri sampai terlihat putihnya pipi beliau. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam riwayat yang lain juga dalam riwayat Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu taslimatain. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ketika sholat salam dua kali salam di penghujung sholatnya. Ini semua dalil wajibnya atau rukunnya dua kali salam dalam sholat. Kemudian yang terakhir, yang ke-14, atau sebagai tambahan faedah, tentang salam, tidak perlu untuk mengisyaratkan dengan tangan ke kanan atau ke kiri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu demikian. Tetap meletakkan tangannya di atas pahanya. Datang riwayat dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir ibn Samurah radhiyallahu taala anhu. Kunna idza shallaina ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qulna assalamu alaikum warahmatullahi wa asyara bi yadihi ilal janibain. Dulu kami pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di akhir salat kami mengatakan assalamu alaikum warahmatullahi sambil mengisyaratkan tangan kedua sisi, kanan dan kiri. Maka melihat perbuatan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Alama tu'minuna bi aidikum ka'annaha adnab khayli syams innama yakfi ahadukum an yadha yadahu ala fakhidhihi thumma yusallim ala akhihi man ala yaminihi wa shimali. Untuk apa kalian mengisyaratkan tangan kalian seperti ekor khail, kuda, seperti naam bergeraknya ekor kuda, itu isyarat dengan tangannya seperti ekor kuda. Innama yakfi ahadukum an yadha yadahu ala fakhidhi, cukup salah seorang di antara kalian meletakkan tangannya di atas pahanya, tidak melakukan isyarat ke kanan atau ke kiri ketika salam. Thumma yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi. Kemudian setelah itu dia salam kepada saudaranya yang ada di sebelah kanan dan kepada saudaranya yang ada di sebelah kiri. Nah, dan sebagai tambahan faedah disebutkan sebuah hadis yang padanya berisi cukup satu kali salam ke arah kanan saja. Akan tetapi hadis ini lemah. Hadis ini hadis lemah dan sangat lemah. Ini sebagai faedah saja. Karena yang wajib adalah taslimatan, dua kali salam. Hadis-hadisnya banyak dan lebih kuat, lebih kokoh sanadnya, perawinya. Adapun hadis yang hanya satu kali salam saja, maka hadisnya lemah, bahkan mungkar, karena lafadznya menyelisihi hadis yang lebih kuat. Hadis-hadis yang lebih kuat menunjukkan dua kali salam. Kemudian yang ke-14, tertibul arkani ala mataqaddama bayanu. Di antara rukun-rukun sholat adalah tertib dalam mengerjakan rukun-rukun yang telah berlalu penjelasannya. Mulai dari berdiri, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ya, ruku, bangkit dari ruku, i'tidal, kemudian sujud, bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian tasyahud akhir, kemudian salam, dilakukan dengan tertib, berurutan. Nah, gak boleh sujud dulu baru ruku. harus tertib. Tertibul arkan alama taqaddama bayanu, harus tertib dalam mengerjakan rukun-rukunnya sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alaha murattabatan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan rukun-rukun salat murattabatan, secara tertib. Takbir, baca Al-Fatihah, kemudian ruku, bangkit dari ruku, tegak, sujud, bangkit dari sujud, dan seterusnya. Beliau melakukannya dengan tertib. Wa qala, dan beliau bersabda, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Wa 'allamahal musii'a fi salatihi biqaulihi tsumma. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tata cara salat kepada orang jelek salatnya dengan mengucapkan tsumma. Kemudian, kemudian, dan seterusnya. Jadi beliau ketika menyebutkan satu gerakan sholat ke gerakan yang lainnya, beliau menggunakan lafaz summa. Summa huruf apa? Huruf? Huruf apa summa? Belum sampai? Huruf apa summa? Belum nyampe. Sampai di mana? Kata sambung. Kata sambung alladzi. Kalau huruf aftaf udah nyampe ya, udah tahu berarti. Belum. Summa huruf ataf ya. Di antara huruf ataf adalah summa. Dalam hadis tersebut beliau mengatakan summa rakahata tatma'inna raki'an summa rafahata ta'tadila qa'iman summa sujud hatta tatma'inna sajidan summa rafahata tatma'inna jalisan, sampai selesai. Pakai kalimat summa dari gerakan salat yang satu ke gerakan yang lainnya. Dan huruf ataf summa allati tadullu 'ala tertib. Yang ini adalah huruf yang menunjukkan kepada tertib, harus tertib. Nah, habis ini baru itu, baru itu, baru itu. Nah, itu kalau pakai summa. Harus tertib. Baik. Masih tersisa rukun salat? Man yadhkur lana? Ada satu yang tidak disebutkan di sini, yang merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Alal qawlir rajih, menurut pendapat yang rajih. Apa? Apa? Gak kedengaran. Doa setelah tasyahud. Doa yang mana? Taib. Kalau doa meminta perlindungan dari empat perkara, ini hukumnya wajib, bukan rukun. Ada satu lagi rukun. Menghadap kiblat syarat sholat. Hah? Hah? Tangan wajib hukumnya, bukan rukun. Hah? Masya Allah. Tiap hari sholat kita. Tumanina sudah. Tumanina pada seluruh rukun. Ahsanta, solawat. As-shala ala Nabi sallallahu ala alihi wasallam. Salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat Ibrahimiyah. Ya. Nah. Ini dia. Salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud akhir, setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hukumnya rukun dari rukun-rukun salat, dan ini pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya, dan ini yang rajih. Ini pun dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala dan yang lainnya. Wajibnya, rukunnya salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud akhir. Yang dikenal dengan salat apa? Salawat Ibrahimiyah. Baik. Sehingga totalnya berapa? 15 rukun dari rukun-rukun salat. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.